hai para nelayan, sampai hatimu membiarkan yang kelaparan. Tidakkah kau dengar sekiranya dia lapar? Tidakkah rezekimu untuk dimakan dia lapar? Pasang telingamu, coba dengarkan kedinginan lapar. Selamat malam semuanya. Buka dompet. rezekimu untuk dimakan semua biduan. Oh, tidakkah kau dengar cerit rintihan orang yang lapar?